Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari kitab الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، masuk pada bab man intasara min zulmih. Bab orang yang meminta tolong dari kezaliman yang dia rasakan. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibn Musa قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد ابن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku ibn Abi Zaidah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami ayahku dari Khalid ibn Salamة, dari Al-Bahi, dari Urwa, dari Aisyah. Semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, dunaki fantasiri, hendaknya engkau bisa melindungi dirimu sendiri, menolong dirimu sendiri dari kezaliman yang engkau rasakan. Di dalam hadis ini, ikhwan fi din azakumullah, Rasulullah berpesan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dunaki fantasiri, yaitu imtani'i mimman zalamaki wa adzaki, yaitu cegahlah dirimu, lindungi dirimu dari orang-orang yang menzalimimu atau menyakitimu. Wa antasuri li nafsiki mimma yu'dhik, dan hendaknya engkau tolong dirimu sendiri ya terhadap orang yang menyakitimu. Diambil faedah dari hadis ini, wa rafidina zakumullah, Inna Rasula kana yuhibbu Aisyah akthara min ghairiha min nisa'ih. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Aisyah melebihi kecintaan terhadap istri-istri yang lainnya. Ya, karena kalau masalah cinta tidak bisa disamaratakan. Ya, tidak bisa disamaratakan. Pasti berbeda antara kepada istri pertama atau kedua ataupun yang seterusnya. Ini kalau memang memiliki istri lebih dari satu. Wa yura'iha ahsana ri'ayati. Dan Rasulullah lebih memperhatikan Aisyah, ya, dengan sebagus-bagusnya perhatian. Wa la yuhibbu ayasma'a kalaman tata'adzi bihi. Dan beliau tidak menyukai jika ada ucapan-ucapan yang menyakiti Aisyah. Warubbama sadra an dharratiha, tetapi terkadang ucapan tersebut atau perlakuan tersebut mungkin muncul dari madunya, dari saudarinya, saudari semadunya. Ya, dari istri Rasulullah yang lainnya yang muncul dari hirahnya, dari kecemburuan, dan itu bisa saja terjadi. Ya. Normal sebagai manusia. Fa ahabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ay yurd 'alayha min qibali Aisyah. Tetapi Rasulullah lebih menyukai jika Aisyah sendiri yang melindungi dirinya, yang membela dirinya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah, walaupun Aisyah benar, ya, nanti istri yang lain akan cemburu dan akan jadi masalah. Ya. Diambil dari hadis ini pula, ya, ada kondisi-kondisi tertentu ketika orang minta tolong kita tidak bisa menolongnya, ya, secara langsung, tapi hanya bisa menasehatinya. Kapan itu? Ketika saat kita menolong dia, justru kita akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi terhadap diri kita. Misal contoh, ya. Ada orang minta tolong, ya, ini selain-selain ini, ya, minta tolong, ya, terkait permasalahan dia terhadap kakak kita. Dimana kalau kita menolongnya, kakak kita akan membenci kita, silaturahim akan hancur, atau yang bermasalah dengan ayah kita, posisi kita itu susah. Walaupun kita membela yang benar, ya, walaupun posisi keluarga kita salah, tapi kalau kita yang menghakimi, kalau kita yang menengahi, justru kita yang akan memiliki masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, di antara adab dalam qadha, dalam memberikan keputusan, di dalam menghakimi, itu jangan menghakimi, jangan menengahi, ya, permasalahan yang melanda, ya, karib kerabat kita sendiri. Karena terkadang kita perasaannya yang akan lebih besar, atau ketika kita tegas, saudara kita ini yang akan memutus hubungan dengan kita, tidak legowo dengan keputusan kita, ya. Maka alangkah baiknya ketika itu terkait tentang masalah keputusan, menengahi, mengislahkan, itu orang lain. Oleh karena itu, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya kita tidak bisa menolong langsung orang tersebut ketika kondisi kita berada di keadaan yang sulit. Ya. Dan orang yang meminta tolong pun harus paham dengan kondisi itu. Ya, jangan kemudian, oh, dia tidak mau menolongku. Ya, lihat kondisinya. Kalau kita menolongnya, ya, kita akan mendapatkan mara bahaya yang jauh lebih besar, mudarat yang lebih besar. Tapi walaupun tidak bisa menolongnya, kita berikan nasihat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Dunaki fantasiri." Hendak ada dirimu yang melindungi dirimu sendiri, membela dirimu sendiri. Ketika rupanya perseteruan ini adalah antar madu, antara istri Rasulullah yang pertama dan kedua atau kesekian. Ya. Walaupun tidak dipungkiri, ya, Rasulullah itu lebih mencintai Aisyah, tetapi tidak boleh menampakkan secara zahir hal tersebut, ya, karena masalah cinta itu kan masalah hati, nggak bisa kita samaratakan. Tetapi dalam masalah perlakuan secara zahirnya, secara lahiriahnya, diusahakan untuk rata dan sama, ya, sesuai dengan porsinya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah 'an az-Zuhri qala akhbarani Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibn Nafi', beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Shu'aib ibn Abi Hamzah dari az-Zuhri, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan arsala azwaju an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah ila an-nabi fasta'adanat wan-nabi ma'a Aisyah radhiyallahu anha fi maratiha, bahwasanya sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah putri beliau untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat minta izin Nabi sedang berdua dengan Aisyah. Ya. Fa adina laha fa dakhalat, maka diizinkan dan masuklah. Wa qalat inna azwajaka arsalani, sesungguhnya istri-istrimu wahai ayah mengutusku. Yas'alunaka al-'adla fi binti Abi Quhafah. Dan meminta kepadamu keadilan. Nah, ini istri-istri Nabi saja menuntut, ya, menuntut keadilan mengenai perkaranya binti Abi Quhafah. Cucunya Abi Quhafah siapa? Aisyah maksudnya radhiyallahu anha. Qala ay bunayya atuhibbina ma uhibb, wahai putriku kata Rasulullah, apakah engkau menyukai apa yang aku sukai? Qalat bala, tentu saja. Fa ahibbi hadhihi, ya, maka cintailah ini, cintailah Aisyah. Faqamat, maka beliau pun berdiri Fatimah. Fakharajat, dan keluar. Fahajasathum, kemudian menceritakan perkara ini kepada istri-istri Rasul yang lainnya. Faqulna, dan mengatakan ma aghnaiti anna shay'an farji'i ilai, engkau belum memberikan kepada kami apa yang kami inginkan, kembalilah engkau wahai Fatimah kepada Rasul. Qalat wallahi la ukallimuhu fiha abada, maka kemudian Fatimah mengatakan demi Allah aku tidak akan berbicara lagi, artinya aku tidak akan menyampaikan perkara ini lagi kepada ayahku, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalna Zainab zaujan nabi fasta'dhanat, maka diutuslah Zainab, diutuslah Zainab dan minta izin. Fa adina laha, dan izinkan. Fa qalat lahu dhalik, dan mengatakan hal yang sama. Wa waqa'at fiya Zainab tasubbuni, ya, fatafiqtu anzuru, dan saat Rasulullah mengatakan hal yang sama, secara apa namanya spontanitas Zainab itu marah terhadap Aisyah, mengatakan perkara, ya, namanya wanita lah, ya, nyeplos begitu, keceplosan, kalimat yang menyakiti hati Aisyah. Maka aku pun tertunduk, ya, kata Aisyah, aku tertunduk dan aku melihat kepada Rasul. Hal ya'dana li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi mengizinkanku? Falam azal hatta araftu anna nabi la yakrahu an antasir, dan senantiasa aku melihat kepada Nabi, dan Nabi tidak membenci jika aku membela diri. Fawaqa'tu bi Zainab, kemudian aku pun membalas ucapan Zainab yang tadi menyakitiku. Falam anshab an adhantuha halabatan, sampai aku berhasil mengalahkan, ya, Zainab, artinya secara ucapan di situ terjadi perdebatan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tersenyum. Tsumma qala ama innaha ibnatu Abi Bakr. Adapun ini adalah putrinya Abi Bakr. Ya. Dari kisah ini, Aisyah muslimin, ya di sini pula riwayat Muslim. Terdapat faedah yang sangat besar di sini, yaitu kalau seseorang memiliki tekad untuk berpoligami, ya siap-siap bersabar menghadapi perseteruan antara istri-istrinya, dan bisa juga istri-istri tersebut membawa perseteruan tersebut gawa-gawa anaknya, seperti tadi Fatimah dibawa-bawa, diutus, ya. Dan harus bijak dalam memberikan ucapan-ucapan terhadap mereka. Jadi jangan terbayangkan bahagianya saja, resikonya juga harus dipertimbangkan. Ya bukan nakut-nakuti, tetapi itu resikonya. Harus bisa bersabar. Antum bisa sabar atau tidak? Bisa adil atau tidak? Adil atau tidak? Sabar atau tidak? Ya kalau tidak bisa adil, ya berarti belum mampu. Kalau tidak sabar, ya pikir-pikir lagi. Karena bukan nambah nanti bisa ganti tok. Bukan nambah istri tapi ganti istri. Jangan begitu. Ini penting, masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah. Diambil faedah dari sini juga, ya, seorang yang dicela itu boleh membalas celaan. Ya, seorang yang dicela dia boleh membalas celaan tanpa melebihi celaannya. Ya, dia boleh membela diri. Dia dituduh macam-macam, boleh dia bela diri. Itu boleh. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya seorang laki-laki boleh dia lebih mencintai salah satu istrinya dibandingkan yang lainnya. Itu boleh. Tetapi walaupun boleh, tidak boleh berbuat tidak adil. Ya. Adapun tentang perkataan para istrinya tadi bahwasanya meminta keadilan, itu adalah keadilan dari sisi subjektivitas. Ya, dari sisi kok kayaknya lebih cinta dengan dia. Kan susah kalau perasaan itu enggak bisa sama. Tapi tentang masalah menginap, tentang masalah nafkah, itu harus adil. Ya, adapun tentang perasaan tidak bisa disamakan. Nah, demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, bab al-muwasatu fis sanati wal maja'ati. Bab saling menolong, ya ini temanya sudah sangat jauh. Bab saling menolong di saat musim paceklik atau musim kelaparan. Ya. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala hadatsana Hammad ibn Bashir al-Jahdani, qala hadatsana Ammarah al-Ma'uli, qala hadatsana Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Bashir al-Jahdami. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Ammarah al-Ma'uli. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibnu Sirin dari Abi Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, yakunu fi akhir zamani maja'atun. Akan ada di akhir zaman majaah, kelaparan yang berkepanjangan. Man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'ah. Barang siapa yang mendapati, ya, barang siapa mendapati, ya, kelaparan yang seperti itu, fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'ah. Ya, maka tidak ada yang paling berharga dibandingkan, ya, memperhatikan, membantu orang-orang yang kelaparan. Kalau sedang terjadi kelaparan, maka pertolongan yang paling utama adalah untuk menghilangkan kelaparan mereka. Ya. Misalkan kelaparan karena gagal panen saat paceklik, krisis ekonomi, atau saat perang. Jangan terjadi kelaparan-kelaparan. Maka pertolongan yang paling afdol justru adalah pertolongan ya logistik makanan, obat-obatan. Ya, itu paling utama. Sehingga ketika ada orang-orang yang kenapa tidak menolong Palestina, mengirim tentara dan seterusnya. Justru yang lebih penting daripada itu adalah menolong ya mereka dari sisi logistik, dari sisi kesehatan. Ya, logistik makanan, kesehatan dibantu. Itu yang lebih penting dulu. Ya, itu yang lebih penting dulu. Ya, sebelum ya yang lainnya. Yang paling penting saat krisis seperti itu, ya krisis kemanusiaan bahasanya, adalah membantu kemanusiaannya dulu. Terkait masalah logistik makan, terkait masalah ya apa? Obat-obatan dan kemudian perlindungan wanita dan anak-anak. Tiga hal ini itu sangat penting sebelum perkara yang lainnya. Karena kalau sudah bantuan secara militer ataupun yang lainnya, itu bahasanya sudah beda, konsekuensinya pun akan lebih meluas. Tentunya para pemimpin tes this this nah, habis lah. من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. Akan ada di akhir zaman majaah, kelaparan. Dan siapa yang mendapati masa-masa kelaparan, masa-masa krisis, kekurangan pangan, فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. Maka janganlah berpaling untuk janganlah menghindar untuk menyumbang orang-orang yang sedang kelaparan. Tadi disampaikan bahwasanya bantuan yang justru diutamakan adalah bantuan-bantuan logistik, makanan, obat-obatan dan seterusnya. Ini lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan daripada bantuan-bantuan yang sifatnya besar seperti militer ataupun yang lain. Karena apa? Bantuan logistik ini itu dibutuhkan saat itu dan lebih mudah bagi manusia untuk memberikan. Adapun kalau bantuan-bantuan seperti militer, itu hubungannya adalah dengan pemerintah. Tidak semua manusia bisa untuk memberikan bantuan-bantuan tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya dalam bab ini. Atau sebelumnya, fikih daripada hadis ini, yang bagilil muslim ayyamudda yadal auni wal musa'adati fil ayyamil harajah ila mangkubin wal musabin. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengulurkan tangannya, untuk menolong, untuk membantu di saat-saat yang sedang kesulitan, saat paceklik, saat kekurangan pangan, sesat kriis. Ya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Yaman, qala hadatsana Syu'aib ibn Abi Hamzah, qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'aib ibn Abi Hamzah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna al-ansara qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Ansar pernah berkata kepada Nabi, iksim bainana wa bain ikhwanina nakhil, bolehkah kita membagi antara kita dan saudara kita kurma-kurma, itu kurma kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Qalala, jangan dulu. Qalu takfunal ma'una wa nusyrikukum fit samarah. Ya, kemudian para sahabat menawarkan lagi. Ya, kalau begitu kita cukupi makanan pokok untuk kami dan kami akan bagikan kepada kalian buah-buahan. Ya. Qalu, kemudian para sahabat Muhajirin menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat pada Rasul. Dari hadis ini, ikhwana fiddin a'azakumullah, fihi jam'un baina maslahatain. Kita harus bisa menimbang di antara dua maslahat. Jadi ketika membantu, itu pun kita harus memikirkan maslahat. Maslahat kita dan keluarga kita dan maslahat yang dibantu. Jangan kita sumbang orang lain tapi keluarga kita kelaparan, itu jangan. Wa imtithalu ma amarahum bi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'jilu mawasatil muhajirin. Yaitu para sahabat segera melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera untuk membantu kaum muhajirin yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan harta mereka, tidak memiliki harta. Wadhalika bi ayyafi al-muhajirun al-ansar ma'unata wal-amal fi mazari'ihim wa hum yushrikuna as-samarata muzara'ah. Ya, yaitu dalam bentuk saling menguntungkan, ta'awun saling menguntungkan, bukan hanya sekedar ngasih. Jadi orang muhajir, orang ansor menawarkan untuk ngasih cuma-cuma kepada sahabat muhajirin. Rasulullah menolak, jangan. Justru Rasulullah, ya, setelah menawarkan muhajirin ansor ini menawarkan bantuan yang saling menguntungkan, Rasulullah membiarkan. Yaitu apa? Yaitu orang muhajirin, ya, mencukupi makanan pokok saja. Nanti orang ansor yang memberikan makanan pokok plus buah-buahan. Bentuknya bagaimana? Ay al-amal fi mazari'ihim. Yaitu sahabat muhajirin dipekerjakan di ladang dan sawahnya ansor. Kemudian dibayar dengan lebih. Ya. Biasanya bayaran orang yang bekerja di sawah zaman dulu cuma diberi makanan pokok, gandum saja atau kurma saja. Tetapi sahabat muhajirin itu mempekerjakan sahabat ansor mempekerjakan sahabat muhajirin, kemudian bukan hanya diberi upah pokoknya berupa makanan pokok, tetapi diberikan buah-buahan pula. Sehingga Yang pertama, orang Ansor sendiri itu istilahnya mendapatkan hasil panen yang maksimal karena dibantu dan bisa memberi sahabat Muhajirin. Dan sahabat Muhajirin itu pun tidak cuma sekedar menerima, tetapi ya mereka memakan dari hasil jerih payah sendiri, yaitu bekerja. Tetapi tetap sahabat Ansornya memberi dengan upah yang lebih, dan ini lebih bagus, lebih baik dibandingkan sekedar kita nerima saja cuma-cuma gratisan begitu. Tidak. Justru ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah tidak mau nanti sahabat Muhajirin ketergantungan dengan menerima bantuan padahal mampu untuk bekerja. Kan begitu. Kalau masih susah, sehingga kalau kita ada orang misalkan, saya belum punya pekerjaan, saya belum makan, itu ya bisa saja kita beri makan saat itu. Tetapi setelahnya jangan kita kemudian ya sudah kamu di rumah saja, nanti saya antar beras ini dan itu. Jangan. Jangan cuma sekedar seperti itu, tapi pekerjakan dia. Nanti setelah itu dikasih upah dan dikasih bantuan. Sehingga mendidik untuk tidak minta-minta. Ya. Tapi kalau ada orang yang akunya enggak punya kerja kemudian ditawari kerja kemudian malah nolak, yaitu tanda tanya besar. Ada apa ini orang? Penginnya apa? Tadi mengeluhkan enggak ada kerjaan, dikasih kerja enggak mau. Berarti ada sesuatu yang dia cari selain pekerjaan. Karena zaman sekarang banyak orang yang pekerjaannya itu bukan kerja. Pekerjaannya itu utang. Nanti kabur. Cari utangan nanti kabur. Ya, cari belas kasihan nanti kabur. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, kita juga harus punya qarinah. Kadang orang niatnya awalnya memang minta bantuan, tapi karena ketagihan enak tinggal nerima, akhirnya istilahnya dibantu malah apa namanya? Minta lagi. Istilahnya begitu. Sudah dikasih ati rogo rempelo. Kan ibaratnya begitu. Nah, ini yang seperti ini ya hendaknya dihindari. Maka caranya bagaimana? Caranya kalau orang memang membutuhkan, pekerjakan dia. Nanti dikasih pekerjaan yang ringan dengan gaji maksimal atau dipekerjakan dengan gaji maksimal kemudian dikasih bonus, dikasih bantuan. Itu kalau kita niat membantu. Atau kalau kita benar-benar mempekerjakan dengan upah yang standar, itu saja sudah membantu. Mempekerjakan orang mendapatkan upah yang standar, itu saja sudah membantu. Dan itu bantuan yang luar biasa. Ya, dan jadilah kita orang yang berterima kasih ketika ada orang yang kita mengeluh kepadanya, saya enggak punya pekerjaan, dikasih kerjaan, maka hendaknya kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, jangan kemudian buru pergi. Sudah kita berusaha ngasih pekerjaan, tiba-tiba ya setengah hari dia pulang atau kemana. Ini tidak pandai mensyukuri kebaikan orang. Dan kita pun harus bisa melihat. Jangan sampai justru niat baik kita membantu justru mendidik saudara kita menjadi pemalas, menjadi mental peminta-minta. Itu jangan sampai. Ya, itu jangan sampai, masyaallah muslimin. Ibaratnya justru ada istilah kalau digratiskan malah enggak menghargai. Ya, ada istilah demikian. Kalau kita beli makanan enggak enak, mau dibuang eman-eman karena kita ngeluarin uang. Tapi ya ketika dikasih makanan gratis padahal makanannya enak, cuma rasanya mungkin kasinan, dibuang. Nah, ini karena apa? Dia tidak berkorban. Dia tidak bersyukur. Ya. Padahal kalau dia beli sendiri, enggak mungkin dibuang karena sayang uangnya. Kemudian hadis yang berikutnya atau fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhil, silakan. Dan kita lanjutkan. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab ana Salim an akhbarahu ana Abdullah ibn Amr akhbarahu ana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Amr Rimada wa kana sanada shadida mulimma. Telah menceritakan kepada kami Asbagh, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahb, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Shihab bahwasanya Salim mengkhabarkan kepada beliau, bahwasanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengkhabarkan kepadanya, bahwasanya Umar bin Khattab semoga Allah meridainya berkata saat tahun Rimadah adalah tahun yang sangat dahsyat, paceklik yang sangat berat ya, sangat lama, yang terjadi pada tahun 18 Hijriah di masa Khalifahan Umar bin Khattab. Di mana kenapa dinamakan tahun Rimadah? Karena saat itu tanah mengering, yaitu terjadi paceklik, terjadi kemarau yang sangat panjang, di mana tanah-tanah saat itu sampai menjadi kayak pasir, menjadi kayak batu-batu kecil, saking panasnya. Jadi perlu diketahui yang namanya tanah subur itu, tanah subur. Ketika tidak dituruni hujan, pertama kan mengering, ya, melekah toh ya. Nanti lama kelamaan, setelah mengering seperti itu kan hancur, akan hancur, mirip seperti pasir, ya. Dan kemudian akan menjadi padang pasir kalau tidak dituruni hujan. Sehingga secara geografi ya, secara geografi dibahas, ya banyak wilayah yang dulunya hijau, penuh dengan air, tapi kemudian tidak ada air, maka menjadi padang pasir. Salah satunya adalah negeri Arab itu sendiri. Ya, negeri Arab dulunya itu hijau, dipenuhi dengan hutan, dipenuhi dengan pepohonan, air, ya, tetapi kemudian mengering, ya. Tidak ada air, tidak ada pohon, kemudian menjadi padang pasir. Dan di akhir zaman kata Rasulullah akan menghijau kembali. Ya, di akhir zaman akan menghijau kembali. Ya. Maka pada zaman kekhalifahan Umar saat itu dikenal dengan Amur Rimadah. Tahun ya Rimadah terjadi kemarau yang sangat dahsyat sampai-sampai tanah itu hancur menjadi kepingan-kepingan kerikil atau pasir, saking enggak ada air saat itu. Ba'da mastahada Umar fi imdadil a'rab bil ibil wal qamhi waz zaiti min al azya' kulliha hatta balahatil aryaf kulluha. Dan Umar bin Khattab pun berusaha untuk mengumpulkan dari orang-orang pedalaman, mengumpulkan unta, menurunkan berbagai macam gandum-gandum, berbagai macam minyak-minyak seluruhnya, ya, di mana itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Madinah. Orang-orang Madinah yang sedang paceklik itu, maka Umar mengumpulkan dari pedalaman-pedalaman, dari yang jauh, untuk mengumpulkan makanan-makanan pokok dikirim ke Madinah yang sedang paceklik. Sampai pada tingkatan ya, daerah-daerah yang dimintai bantuan tersebut juga kekurangan. Ya. Faqala Umar yad'u. Maka kemudian Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rizki-rizki mereka di puncak-puncak gunung. fastajaballahu lahu walil muslimin, maka Allah kabulkan doanya Umar dan doanya kaum muslimin. Faqala hina nazala bihil ghaith, dan saat itu ya Umar mengatakan ketika turun hujan, jadi ini saat istisqa, ya beliau berdoa, Allahumma ja'al rizqahum 'ala ru'usil jibal. Maka beliau ketika melihat hujan tersebut di gunung-gunung sudah hujan, karena disitulah air itu akan lebih manfaat. Air itu kalau di gunung akan meresap, meresap menjadi mata air dan bisa ditanami dengan berbagai macam tumbuhan dan makanan. Beda kalau di dataran itu biasanya hanya menjadi banjir dan lewat begitu saja. Yes. Maka Umar mengatakan, Alhamdulillah, fawallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baiti minal muslimin lahum sa'atan illa adkhaltu ma'hum a'dadahum minal fuqara. Falam yakun ithnani yahlikani minal ta'am hatta yuqimu wahid. Segala puji hanya bagi Allah. Demi Allah, kalaulah Allah tidak berikan jalan keluar saat ini, yaitu tidak dikabulkan doanya atau tertunda, ma taraktu bi ahli baiti minal muslimin lahum sa'atan, tidak aku tinggalkan satu rumah dari rumah-rumah kaum muslimin yang masih memiliki keluasan harta kecuali aku masuk dan masukkan ke dalam mereka tanggungan orang-orang fakir, ya, sehingga ya tidak akan binasa ya makanan tersebut, karena makanan satu orang itu mencukupi dua orang, ya, ta'amul wahid yakfitna, ya. Kata Rasulullah, makanan satu orang itu sebenarnya cukup untuk dua orang. Jadi ini usaha Umar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah dalam keadaan demikian, maka solusi beliau, beliau berdoa istisqa. Dan beliau pun punya rencana cadangan, rencana B. Kalaulah tidak turun hujan, maka rencana B-nya adalah tadi, yaitu menitipkan satu orang fakir di keluarga yang masih punya keluasan, masih punya makanan. Istilahnya berbagi makanan, yang seharusnya satu orang satu piring, satu orang ya, satu piring itu menjadi dua orang, ya, dibagi menjadi dua, karena makanan satu orang sebenarnya cukup untuk dua orang, dan seterusnya, ya. Ini adalah ijtihad daripada Umar, ya, Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil, masyaallah muslimin. 'Ala al-imam as-sultan ay yastaghitha Allah fil jafafi aw as-suyuli ay al-faydanati bi kulli tadarru'in wa ilhahin kama fa'ala Umar. Yaitu sepantasnya harus bagi seorang pemimpin, imam, sultan, amir atau malik, atau istilah yang modern sekarang apa namanya, presiden atau apapun nama mereka, intinya adalah pemimpin, hendaknya mereka beristighatsah kepada Allah. Istighatsah artinya talabul khauf, meminta pertolongan dengan segera saat kondisi yang mendesak. Istighatsah. Ini istighatsah yang disyariatkan. Istighatsah yang disyariatkan, ya istighatsah. Istighatsah yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah dengan merengek untuk supaya segera turun bantuan, turun jalan keluar. Hendaknya seorang pemimpin, seorang presiden atau istilahnya apapun, beristighatsah kepada Allah, memohon kepada Allah di saat masa-masa sulit, masa paceklik, masa susah, ya, masa krisis ekonomi, penuh dengan ketundukan, penuh merengek kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Umar lakukan. Bahkan di dalam riwayat lain, semua anak kecil wanita yang sedang menyusui, jangan menyusui dulu, biarlah anaknya itu nangis, ya, jadi biar anak itu nangis, tidak dipersusui. Binatang ternak jangan dikasih makan dulu, biar bersuara, ya. Kemudian Umar ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek, dengan meminta kepada Allah, dan subhanallah Allah kabulkan dengan diturunkannya hujan di gunung-gunung. Ya. maka menjadi pemimpin itu demikian hendaknya. Jadi yang dipikirkan sudah bukan diri sendiri, tetapi rakyatnya, itu yang dipikirkan. Yang kedua, yang baghilahu ayyakuma bitawzi'il mawad al-ghadaiyah fil manatiq wal musaba bil qahti min baitil mal wa mimma yajma'uhu min al-aryatil ladhi yujadu fiha al-zara'u wa al-nakhlu. Hendaknya pemerintah itu memiliki tawzi'ul mawad ghadaiyah, ya, punya cadangan logistik. Kalau istilah di Indonesia itu badan urusan logistik Bulog. Hendaknya dia punya. Alhamdulillah kan pemerintah kita punya. Di mana dia itu akan ya mengatur ya logistik yang dibutuhkan di berbagai macam penjuru negeri. Ya, tentunya yang paling utama kalau di Indonesia kan beras. Ya, kemudian makanan pokok yang lainnya, mengatur supaya di sini penghasil beras ya itu bisa dikirim di tempat yang lain yang berasnya kurang. Dan termasuk menjaga harga supaya stabil, memberikan harga yang bagus bagi para petani supaya tidak kemahalan, tidak kemurahan juga, sehingga kesejahteraan merata. Ini adalah masuk dalam siasah syariah, ya, di dalam siasah syariah, politik syariat atau kebijakan-kebijakan yang memang syariat itu sangat mendukungnya. Nah, itu bagian. Jadi adanya lembaga keuangan Baitul Mal, adanya lembaga logistik, ya, Bulog ya seperti itu. Itu adalah memang masuk dalam definisi yang masuk dalam siasat syariah, politik yang memang dianjurkan secara syariat. Ya. Di mana al-mawad al-ghadaiyah, kita terjemahkan Bulog, badan urusan logistik ini, hendaknya fil manatiq, di setiap distrik, di setiap kabupaten itu ada. Dan prakteknya di Indonesia kan ada kan, ada kabupaten bisa satu atau dua Bulog itu. Ya. Terkhusus lagi manatiq al-musaba bil qahat, yaitu tempat-tempat yang rawan terjadi bencana. Misalkan ya tanahnya kurang subur atau curah hujannya sedikit atau yang lainnya, nah itu lebih ditekankan lagi. Min baitil mal, dibangun dari baitul mal menggunakan harta kas negara, ya. Wa mimma yajma'uhu min al aryaf alladhi yujadu fiha az-zar'u wan nakhl. Demikian pula di mana gudang-gudang makanan logistik itu dikumpulkan dari tempat-tempat yang makanannya itu curah, makanannya itu berlebih. Di daerah pegunungan sayuran yang berlebih, maka harus dilogistikkan, dirim ke kota yang tidak punya sayuran, tidak punya buah-buahan. Demikian pula dari kota yang penuh dengan pabrik ataupun makanan-makanan, bahan makanan yang lainnya atau kebutuhan yang lainnya dikirim ke gunung yang memang membutuhkan pupuk, membutuhkan ya misalkan kesehatan, membutuhkan peralatan-peralatan yang lainnya. Ya. Dan ini diatur dalam siasah syariah. Sehingga dalam pembahasan buyu' dengan siasah syariah, ada beberapa barang-barang yang berhak pemerintah itu untuk mengaturnya, terkhusus barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalkan beras, daging, atau dalam istilah kita itu sembako, ya, istilah apa, sembako sembilan ya, pun tujuh ya, sembilan bahan pokok, ya, sembilan bahan pokok itu ya diatur harganya oleh pemerintah, itu berhak, ya. Karena secara asalnya tidak boleh ada pengaturan harga mau tinggi mau rendah, kecuali yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti masalah sembako ini. Itu diatur, tidak boleh ketinggian, tidak boleh kemurahan. Kalau kemurahan nanti petaninya kasihan, ketinggian masyarakatnya kasihan. Maka diatur semuanya. Bahkan bila perlu adanya subsidi-subsidi. Dan itu masuk dalam kategori siasat syariah, dalam istilahnya dalam kita itu politik syariat. Ya, karena masalah syariat tetapi mengatur hajat hidup orang banyak, dan itu dalam siasat. Nah. Kalau kita membaca kitab-kitab tentang siasat, tentang perpolitikan syariat, karya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karya daripada Al-Imam Mawardi, itu masuk dalam pembahasan seperti ini. Hendaknya di dalam negara itu memiliki lembaga yang demikian itu dibahas di situ. Ya, intinya diperkuat masalah pertahanan, diperkuat masalah keamanan, diperkuat masalah layanan sosial dan masalah perekonomian. Itu dibahas di dalam siasat syariah memang demikian. Ya, subhanallah ya, sangat-sangat sangat mencakup Islam ini pada semua hal. Dan kalau kita mau perhatikan, termasuk Indonesia ini dari awal, karena para pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang tahu agama. Pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang tahu agama, orang yang berilmu. Sehingga kalau kita lihat pada dasar dan tujuan daripada negara ini, ya sangat bagus sekali. Ya tinggal bagaimana dipraktekkan, bagaimana diamalkan, itu sangat bagus sekali. Ya. Bahkan kalau kita mau lihat presiden pertama kita, ya, Pak Karno, Pak Ahmad Soekarno, itu kalau kita pernah baca biografi beliau, khususnya buku yang pernah beliau terbitkan di masa beliau menjadi presiden, apa buku apa namanya, Di Bawah Bendera Revolusi. Beliau itu semasa muda sangat aktif menulis, dan di antara tulisan-tulisan yang sangat bagus itu adalah terkait Islam dan diskusi beliau dengan tokoh-tokoh Islam dan relasi beliau dengan bangsa Arab, dengan ya pemimpin-pemimpin Arab, baik itu Mesir, ya baik itu Saudi saat itu, punya hubungan yang sangat bagus. Ya. Bahkan di dalam salah satu tulisan beliau, beliau itu memuji tentang tauhid, memuji tentang wahabisme istilahnya. Ya. Dipuji habis-habisan sama beliau. Ya. Dan beliau kalau kita lihat, ya, sangat anti dengan yang namanya takhayul dan khurafat. Walaupun terkadang cerita-cerita takhayul dan khurafat itu sering dinisbahkan kepada beliau, kepada Pak Karno. Ya, kalau ada orang klenik, ya, ada orang yang enggak sholat, itu dinisbahkannya, disandarkannya ke Pak Karno. Padahal kalau kita baca buku, termasuk dulu saya ketika masih SMP, itu membaca buku biografi beliau dari jilid pertama sampai akhir, ya, saat apa launching pertama itu, termasuk buku yang dua jilid Di Bawah Bendera Revolusi, itu buku yang sangat bagus. Artinya mereka pendiri bangsa ini tahu agama, ya, tahu agama. Mereka baca, mereka tahu agama, mereka tahu tauhid. Makanya di dalam sila pertama itu adalah perwujudan aslinya. Tinggal tafsiran dan prakteknya kita bagaimana. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa dikatakan ya bahwasanya negara kita itu memang dibentuk persis seperti apa yang tertuang di dalam Piagam Jakarta, yaitu apa? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya, itu sangat bagus. Ya, itu adalah kenapa mereka belajar. Mereka orang-orang yang pelajar, cendekiawan yang belajar siasat syariah. Mereka tahu paham dasar tujuan bernegara itu bagaimana untuk ya menjalankan syariat Islam. Walaupun kemudian kalimat ini dihapus, kemudian diringkas menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi piagam ini tidak akan pernah terlupakan, tidak akan pernah terhapuskan. Sehingga kalau kita belajar usul fikih, antara lafaz yang mubayyan yang sudah jelas dengan lafaz yang mujmal, maka harus dibawa makna mujmal itu kepada makna mubayyan. Makna umum dengan makna khusus, maka makna umum itu harus diambil, dipahami dengan makna khusus. apalagi pendiri-pendirinya adalah kaum muslimin, para ulama. Itu sangat penting ya untuk kita pahamkan. Ini penting untuk dipahamkan supaya tidak diseret ya kepada makna liberalisme, tidak diseret kepada makna komunisme, tidak diseret kepada makna sekulerisme dan semacamnya. Karena itu adalah yang buat orang Islam, pemahamannya pemahaman orang Islam. Kan begitu. Nah, dan semua itu dalam rangka mewujudkan siasah syariah, politik syariat yang memang diajarkan dalam agama. Kan sangat penting. Nah, yang ketiga, faedah dari kisah Umar ini, idza qadha al-amru fayuzi'u al-fuqara min al-muslimin 'ala al-usri al-muslimah al-usri al-muslimati allati ladaiha sa'atan min ar-rizqi. Pada kondisi tertentu, ya, ini masuk dalam siasat syariah pula, dalam politik syariat di dalam mengatur negara, ketika kondisi pataklik yang seperti itu, bisa jadi dibuat kebijakan keluarga miskin itu akan dititipkan kepada keluarga yang kaya. Ya, ada satu keluarga yang berkecukupan, ada satu keluarga yang miskin, maka akan dititipkan. Dititipkan itu bagaimana? Apakah cuma dikasih tok? Tidak. Ya, seperti hadis yang sebelumnya, dipekerjakan, sehingga akan ada simbiosis mutualisme. Itulah yang namanya ta'awun, adanya hubungan yang saling menguntungkan. Yang kaya terbantu, yang miskin pun terbantu dapat gaji. Yang kaya terbantu karena pekerja. Ya. Pada kondisi yang kerjaan enggak ada tadi, ta'amul wahid yakfisna. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Satu piring biasa satu orang bagi dua. Ini pada kondisi yang seperti itu. Ya. Termasuk bisa ya ikhwan fillah jazakumullah digunakan dalam kebijakan pendidikan. Salatan. Kebijakan pendidikan itu, ini ada orang miskin, anaknya juga butuh sekolah, butuh mondok. Ini orang kaya. Ya, kalau ini jelas dia bisa bayar lebih. Nah, sama-sama pengin belajar. Cuma yang namanya belajar itu kan butuh biaya. Ilmu itu butuh bulho. Nah, bagaimana caranya ini orang miskin, anaknya orang miskin bisa belajar? Biayanya besar padahal. Nah, orang kaya ini akan menanggung seluruh atau sebagian. Istilahnya ada subsidi silang. Ada subsidi silang. Ada orang tua asuh. Nah, itu masuk dalam siasah syariah, dalam politik syariat. Nah, inilah pentingnya kalau orang itu belajar agama dengan benar, dengan menyeluruh, dia akan paham apa yang harus dilakukan, maslahat apa yang harus diwujudkan, solusinya bagaimana. Ya, sehingga dalam sejarah dunia Islam, peradaban Islam, tidak ada orang kelaparan. Tidak ada. Dalam sejarah peradaban Islam, ya, ketika mereka pemimpinnya itu multazim bidin, berpegang dengan agama, maka tidak ada kata kelaparan. Tidak ada yang miskin. Tidak ada. Ketika pemimpinnya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negerinya gersang, enggak ada pohon, enggak ada apa, tapi ketika bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar rezeki, kan kaya raya. Enggak ada zamannya dalam sejarah ya pemimpin-pemimpin muslim rakyatnya kelaparan, enggak ada. Ya, enggak ada. Taruhlah ada kejadian tertentu yang seperti ini, itu pun kemudian turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu hadis lagi, satu hadis terakhir dalam bab ini. Qala hadatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin al-Aqwa qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin al-Aqwa. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duhayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'." Sembelihan-sembelihan kalian, jangan sisakan lebih dari 3 hari di rumah kalian. Fala makana 'am al-muqbil, ketika tahun berikutnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'ala al-'am al-madhi." Apakah kita lakukan seperti tahun kemarin? Qala kulu wadakhiru fa inna dhalika la'an kunu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Tahun ini sekarang makanlah sepuasnya, silahkan simpanlah sepanjang sebanyak mungkin daging-daging tersebut, karena tahun dulu itu dalam kesusahan, sehingga jangan terlalu lama menyimpan makanan, bagikan. Tapi kalau sekarang karena sudah makmur, silahkan kalian simpan, silahkan makan yang memang hari Eid itu adalah yaumul akal wa syurb, makan, hari makan dan minum. Ya. Adapun saat pateklik, saya ingin kalian itu saling membantu. Hadis ini terkait tentang Idul Adha. Jadi dulu saat awal Islam, saat kaum muslimin masih belum memiliki banyak kekayaan, maka Rasulullah melarang, ya, melarang sembelihan kurban itu disimpan. Hendaknya dihabiskan untuk dibagi. Jangan lebih dari 3 hari penyimpanannya. Tapi ketika sudah, ya, kaum muslimin sudah banyak, yang berkurban juga banyak, maka Rasulullah SAW justru memerintahkan kulu, makanlah sudah. Sudah dimakan sesuka kalian, wadakhiru, dan simpanlah. Bahkan disimpan setahun juga enggak apa-apa, di freezer. Ya. Dari sini juga masuk yang namanya fikih syiasah syariah juga. Kebijakan-kebijakan syariat. Artinya pemerintah itu sebenarnya punya hak untuk mengatur, ya, pembagian apa? Kurban. Ketika mungkin di daerah perkotaan karena banyak yang kaya, dia kurbannya banyak. Kemudian karena banyak, boleh dia kemudian dikirimkan ke tempat yang mungkin kurbannya sedikit atau minoritas kaum musliminnya, dibagikan di situ sebagai hadiah juga boleh. Ya. Itu bisa jadi sarana dakwah. Ya. Di daerah tertentu dagingnya banyak, di daerah yang lain dagingnya kurang, maka yang seperti itu boleh di, ya, disamaratakan, diratakan, disubarakan. Tapi kepada ketika sudah tingkatan di mana-mana sudah banyak daging, maka silahkan disimpan dalam freezer dan seterusnya. Nah, ini kita harus bijak juga, ya, bijak. Ketika di sana kurang, kirim sana. Ya. Dari hadis ini, al-hadsu 'alal musa'adah al-ma'nawiyah wal-madiyah alladzina asabahum al-balaya wan-nawa'ib. Hadis ini mendorong kita untuk saling menolong, ya, baik itu secara makna ataupun secara nyata. Ya. Menolong itu terkadang dengan ucapan, dengan dorongan, dan terkadang menolong itu dengan wujud nyata kita membantu. Itu pertolongan. Jadi pertolongan terkadang bisa fisik memberi bantuan, bisa juga hasungan, dorongan, ya, semampu kita, ya, yang bisa memberikan hasungan, dia punya jabatan, dia bisa punya dibuat kebijakan. Kalau dia orang yang terpandang, dia bisa menghasung. Kalau dia khotib, bisa khutbah. Ustadz bisa ceramah. Yang orang kaya bisa keluarkan hartanya. Ya. Maka yang seperti ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting untuk kemaslahatan umum. Ya, ini sangat penting. Dan hanya orang-orang yang berjiwa besar yang bisa memikirkan perkara seperti ini. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan umum. Sehingga pemimpin itu tidak banyak. Pemimpin itu harus terpilih, ya, secara kualitas, bukan secara kuantitas. Secara kualitas dia imannya yang tinggi, bertakwa kepada Allah, secara kemampuan duniawiahnya juga dia mampu kuat, secara pertahanannya, mengatur perekonomiannya, mengatur kesejahteraan dan seterusnya, itu harus kuat, ya. Maka yang dipilih adalah yang, ya, berkualitas, bukan sekedar kuantitas, ya, sehingga akan mewujudkan pemimpin yang kualitas, ya, bukan sekedar kuantitas. Kalau ingin berkualitas, ya dipilihlah secara quality, ya, bukan secara quantity. Nah, demikian Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamis shawab. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.